إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'da. Masih kita di pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi Rizki. Pada kesempatan terakhir kita sedang membaca keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa di antara kemahalembutan dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahwa datang rizki Allah kepada manusia yang lemah dari kemampuan untuk bisa meraih rizki, artinya secara fisik, ya, apa yang dia dapatkan itu sesuatu yang di luar dari kemampuannya. Kekuatan dari kondisi demikian juga kekuatan dari tawakalnya, sikap berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala menyegerakan dan memudahkan rezeki untuk hamba tadi. Dia nyatakan wa qad ya'tihi dzalika bi da'watin mustajabah. Terkadang bentuk kedatangan rezeki tersebut dengan sebuah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khususan 'indal ibtirar, terlebih khusus ketika si hamba yang lemah tadi dalam keadaan betul-betul pada kondisi darurat, ya, sangat-sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan ayat yang ke-62 dari surah An-Nahl, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu?" Siapakah yang mengabulkan orang yang dalam kondisi betul-betul terdesak darurat tatkala orang tadi berdoa kepadanya? Yani tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, fa kana an al-bari idza ra'a 'abdahu muttarran ila kifayatihi munqati'an ta'alluquhu bi ghairihi ajaba da'watahu wa farraja kurbatahu. فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة ييأس فيها من كل أحد ويوقن بالهلاك أتاه من رزق ربه وألطافه ما به يعرف غاية المعرفة أن الله هو المرجو وحده لكشف الشدائد والكروب. فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب. Sebagaimana Al-Bari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala jika melihat hamba-Nya dalam keadaan betul-betul sangat membutuhkan, ya, pada puncak kebutuhan terhadap kifayatihi, ya, kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munqati'an ta'alluquhu bi ghairihi, dalam keadaan terputus sikap bergantung kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang diharapkan, ya, di dalam benak hamba tadi kecuali Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaba da'watahu, di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab, yakni mengabulkan permintaan atau doa hamba tadi. Ya, di saat orang hamba dalam keadaan betul-betul, ya, dia meyakini bahwa yang akan bisa melepaskan dari kondisi sulit yang dihadapi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terputus, ya, segala bentuk sikap harapan dan ketergantungan kepada makhluk. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahi doanya. Wa farraja kurbatahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan kesempitan yang dia hadapi. Fakadzalika, maka demikian pula al-muttarru ila ta'amin wa syarab, seorang yang dalam keadaan betul-betul, ya, sangat butuh kepada makanan ataupun minuman. Mata wasala ila halatin, kapan orang tadi sampai pada suatu kondisi, yai'asu fiha min kulli ahad wa yuqinu bil halaki, dia dalam keadaan putus asa, ya, dari makhluk yang manapun, dan dia meyakini bahwa kebinasaannya, ya, sudah demikian dekat. Atahu min rizqi rabbihi wa altafihi, maka akan datang dari rizqi rabbnya dan dari kelembutan rizqi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma bihi ya'rifu ghayatal ma'rifah, yang dengan itu dia akan mengetahui dengan betul-betul, ya, pengetahuan yang meyakinkan, anna Allaha huwal marju wahdahu, bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang pantas untuk diharapkan, li kashfi syada'ini wal kurub, ya, untuk menyingkirkan asyada'id, yakni kesulitan yang dihadapi, wal kurub, dan kesempitan yang menghimpitnya. Fakam minal waqa'il kathirah fi hadzal bab, berapa banyak dari peristiwa-peristiwa dalam permasalahan ini, ini yang terjadi dari berbagai peristiwa seseorang yang dalam keadaan secara perhitungan akal manusia, ya, dia akan binasa, namun ternyata datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hamba tadi betul-betul yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana beragam peristiwa ini adalah menunjukkan ala lutfil malikil wahhab, akan kemahalembutan Sang Maharaja yang Maha Pemberi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara beberapa peristiwa yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, ketika beliau membahas tentang karamah al-awliya, ya, sebagian di antara sahabat yang hijrah ke Madinah dalam kondisi betul-betul perbekalan yang sangat terbatas, dan di tengah perjalanan sudah habis dari bekal yang dibawanya. Ya, medan padang pasir yang tentunya yang tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya. Dan bekal yang sangat dibutuhkan ketika betul-betul sudah habis. Tidak ada yang diharapkan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab yakni kesungguhan ya, dia untuk berdoa dan mengharap amalan yang dia tempuh untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi kemudahan. Dan dalam kondisi yang sangat betul-betul genting tersebut, tiba-tiba ya, akan ini sahabiah kejadiannya. Sahabiah tadi mendengar ya, suara desisan dari atas kepalanya, yang ternyata ya, dia melihat adanya sebuah ember atau apa timba yang itu yang turun dari langit ya, yang berisi air penuh, sehingga dengan itu terselamatkan ya, jiwanya dari kematian akibat yakni kehabisan ya, perbekalan khususnya air minum. Hingga sahabiah tadi sampai ya, ke tempat ini tuju, negeri Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula kisah yang disebutkan oleh beliau terkait dengan sahabat yang lainnya ikut dalam sebuah pertempuran, di mana kuda yang beliau ya, tunggangi ya, terkena senjata musuh dan seketika mati. Maka sahabat tadi berdoa kepada Allah ya, dengan menyatakan, ya Allah, berikan pertolongan untukku darimu, bukan dari makhlukmu. Menunjukkan ini sikap yakin ya, dan sikap pasrah serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kondisi yang sangat butuh ya, butuh adanya kendaraan perang ya, dalam kondisi perang tengah berkecamuk. Maka ya, tiba-tiba kuda yang sudah mati tersebut berdiri ya, kemudian dia naiki, dia bertempur sampai Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian beliau pun pulang bersama dengan rombongan para sahabat ke tempat asal mereka di Madinah. Sampai kemudian di rumahnya ya, beliau perintahkan kepada putra sulungnya untuk melepas semua perlengkapan yang ada di punggung kuda atau di badan kuda tersebut, karena kuda itu kuda pinjaman ya. Sang anak heran karena ya, yang dia lihat kuda itu adalah kuda ayahnya, yang beliau berangkat ya, menuju medan tempur juga dengan kuda itu. Namun ya, keheranan tersebut ya, terjawab setelah beliau mendengar apa yang dijelaskan oleh sang ayah tersebut. Ini ketika seluruh perlengkapan yang ada di punggung kuda, demikian juga badan kuda tadi dilepas, seketika kuda itu pun mati. Kemudian wa min altafi rizqihi, termasuk di antara kelembutan rizki Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, anna katsiran minal mardha, bahwa berapa banyak dari orang-orang yang dalam keadaan sakit, yabquna muddatan tawilah, ya, mereka ya, dalam rentang waktu yang sangat panjang bisa bertahan. la yatanawaluna ta'aman wala syaraban. Dalam keadaan ya, tidak mendapatkan makanan ataupun minuman, artinya sangat-sangat terbatas dari sisi makanan ataupun minuman yang bisa dimasukkan ke tubuh orang tadi. Mungkin kalau di zaman kita ya, bisa dikatakan ya, yang bisa dimasukkan hanya melalui infus, ataupun sebagian orang yang harus dimasukkan makanan itu melalui rongga hidung pakai selang itu. Yang kalau dikatakan di sini, wallahu ta'ala yu'inuhum ala tamasuki abdanihim fadlan minhu wa karaman. Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka, orang-orang yang dalam keadaan sakit ini ya, untuk ya, badan mereka yang ini bisa bertahan hidup ya, ini semata keutamaan dan kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walau baqiyas sahihu ba'da hadihil muddah anit ta'ami was syarab lahalaka. Yang seandainya ya, orang-orang yang sehat, seandainya seorang yang sehat ya, dia dalam rentang waktu yang orang yang sakit tadi terhalang dari makanan atau minuman, tentu si orang yang sehat ini ya, dengan terhalang dari makanan atau minuman dalam rentang waktu sebagaimana yang sakit tadi mengalaminya, lahalaka, niscaya dia akan sampai pada kematiannya. Baik, di sini kita ya, menyadari bahwa bertahannya orang yang secara perhitungan mungkin kalau ya, sebagian mengatakan kalau hitungan dokter ini umurnya tinggal 3 bulan lagi, yaitu silakan hitungan dokter. Tetapi yang memiliki umur itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ya, penting bagi kita untuk senantiasa memiliki harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita yang sedang mengalami ujian sakit ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi mengaruniakan yang terbaik untuk kita semua. Kemudian wa min lataifi rizqihi, termasuk di antara kelembutan-kelembutan rizkinya, annal ajinnata fi butunil ummahat, bahasanya janin-janin yang ada di perut-perut para ibu, ja'ala gidha'aha fi arhamil ummahat biddamil ladhi yajri ma'uruqiha. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ya, gidha'nya, asupannya ya, dari yang dibutuhkan oleh tubuh-tubuh janin tersebut, fi arhamil ummahat, ya, berada dalam rahim-rahim para ibu tersebut, biddami alladhi yajri ma'uruqiha, dengan yani darah yang mengalir ya, bersama dengan urat-urat yang ada pada janin tersebut. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki ya, bagi makhluk-makhluknya ini ya, secara khusus pembahasan kita dalam perkara janin ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebab-sebab kehidupannya berupa makanan ya, melalui sumber tadi yang mengalir ya, ke tubuh si janin tadi dengan janin urat-urat ya, yang melalui jalan masuk pusarnya tersebut. لأنها لا تحتمل غذاء تأكله وتشربه. Karena sungguhnya janin-janin itu ya, belum memiliki kemampuan untuk mengonsumsi makanan yang harus dimakan ataupun diminum. Janin belum punya kemampuan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, jalur rezekinya melalui jalan yang lain. Kata beliau, walau furida zalika, jadi kembali kepada al-aqlu wasyurbu, seandainya ya ditakdirkan bahwa si janin itu ya perlu untuk makan dan minum ketika masih dalam rahim, la adarra bihi fir rahim, tentu ini akan ya memudaratkan, akan memudaratkan bagi janin ini dalam rahimnya, di dalam rahim ibunya tersebut. Ini kalau ya diperlukan ya, yakni makan ataupun minum ketika masih dalam rahim si ibu. Kemudian wa adarra bi ummihi bima yakhruju minhu minal fadalat. Demikian juga ya, seandainya janin yang masih dalam rahim tersebut ya ditakdirkan untuk makan minum sebagaimana layaknya yang sudah terlahir, tentu ini akan memudaratkan sang ibu yang mengandungnya dengan ya sisa-sisa makanan atau kotoran yang keluar dari tubuh si janin tadi. Oleh itu rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, Allah jadikan demikian. Oleh karena itu baru setelah terlahir ya menjadi bayi begitu, baru si bayi ini mengeluarkan kotorannya. Biasanya warnanya apa pada lahir? Hitam ya. Nah itu tertahan, tertampung ya dengan kemaha rahmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar ketika masih di dalam rahim. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seandainya makan itu masuk melalui jalur mulut dengan makan dan minum ya, menuntut untuk nanti keluarnya lagi ya demikian cepat melalui lubang pengeluaran, dan ini akan memudaratkan ya bagi si ibu yang mengandungnya. Thumma lamma wada'atil hawamilu auladaha, kemudian tatkala ya, ibu-ibu yang mengandung ini melahirkan kandungannya, anak-anaknya, wa kana min da'fihi la yahtamilu al-aghdiyat al-'adiyah, maka dalam kondisi lemah tersebut ya, bayi yang baru terlahir tersebut ya belum memiliki kemampuan untuk mengonsumsi al-aghdiyah al-'adiyah, ini makanan-makanan yang secara umum biasa dikonsumsi manusia. Baik. Hatta mungkin yang paling lembut sekalipun bubur ya, walaupun itu namanya bubur bayi, belum bisa diberikan ketika sang bayi baru terlahir. Ya, biasanya usia minimal berapa bulan yang punya adik? 4 atau 6 bulan baru bisa mulai diberikan makanan tambahan tadi. Maka pada kondisi ini ketika sang bayi belum memiliki kemampuan ya untuk bisa mengonsumsi makanan-makanan yang biasa dikonsumsi manusia secara umum, atau makanan yang paling enak sekalipun misalnya apa sate apa bayi, tidak bisa. Bahkan memudaratkan seandainya dipaksakan untuk diberikan kepadanya. Maka pada kondisi ini, ajra lahu al-bari min sadyai ummihi labanan latifan khalisan sa'igan lisyaridin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala al-bari, sang maha pencipta, mengalirkan untuknya, untuk si bayi tadi, dari kedua buah dada ibunya labanan, air susu yang latifan, lembut, khalisan, murni, sa'igan lisyaribin, yang betul-betul segar bagi yang meminumnya. Fihi al-ghidha'u at-ta'amiyyu wal-ghidha'u syarabiyyu, di mana di dalamnya terkandung yakni ghidha, sumber-sumber makanan yang sifatnya berupa kebutuhan makanan ataupun yang kaitannya dengan kebutuhan minuman pada ASI tersebut. Dan ini minuman ataupun makanan terbaik untuk si bayi, yang tidak bisa ditandingi dengan jenis susu apapun. Selain tentunya dari sisi yang lain, dengan seorang ibu menyusui bayinya, maka akan terjalin sebuah ikatan kedekatan yang ini tidak akan terwujud ketika sang ibu menyusukan anaknya kepada yang lainnya ataupun disusui dengan susu formula. Alim Ibn Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Al-Fawaid membahas tentang permasalahan rizki ini, termasuk yang beliau kaitkan dalam permasalahan janin. Untuk ini beliau mengingatkan jangan sampai akal dan pikiran kita tercurah sepenuhnya untuk memikirkan rizki. Beliau ingatkan hendaklah kita mencurahkan segenap pikiran dan kemampuan kita untuk suatu tujuan yang kita diciptakan untuknya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir tentang sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni permasalahan rezeki, sesuatu yang sudah dijamin. Kemudian beliau mengingatkan terkait dengan janin yang ada di dalam rahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki untuknya dengan satu jalur yang sampai rizki Allah kepada tubuh janin tadi, yakni melalui pusar. Kemudian ketika terlahir kan diputus terputus satu jalan rizki, Allah subhanahu wa ta'ala bukakan jalan rizki yang lebih banyak dengan air susu yang mengalir dari kedua buah dada ibunya. Kemudian beliau ingatkan setelah itu, ketika masa fisal, masa untuk disapih, bukan disafih, masa penyapihan 2 tahun, dihentikan dia dari menyusui, Allah subhanahu wa ta'ala tutup dari 2 jalan itu, dibukakan jalan yang lebih banyak. Si anak bisa mengkonsumsi apa saja, yang penting di sini maslahat bagi tubuh anak tadi. Kemudian jika seorang berakhir dari kehidupan dunia ini dan dia meninggal di atas keimanan, tertutup rezekinya di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuknya rezeki yang lebih baik, lebih banyak, lebih agung, lebih mulia di kehidupan barzakh untuk kemudian nanti pada kehidupan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya rizki yang jauh lebih banyak lagi sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan lahum ma yasha'una fiha, untuk mereka ahlul jannah ya, apa saja yang mereka inginkan mereka akan mendapatkannya. Ini jika seorang meninggal di atas keimanan. Sehingga yang terpenting bagi kita semua, bagaimana untuk kita ya, berusaha ya, istiqamah dan betul-betul mencurahkan segenap kemampuan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan di atas Islam. Kemudian falam yazal kadzalik, terus menerus dalam keadaan demikian, yakni sang bayi menyusu ya, dari kedua buah dada ibunya ya, hatta qawiya ala tanawulil at'imatil ghalidhah, hingga kondisi tubuhnya ya, memiliki kemampuan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang lebih padat. Mulai bertahap dari bubur ya, kemudian nah, biasa sebagian dengan apa biskuit ya, sampai akhirnya ya jengkol pun dimakan seperti itu. Wa kadzalika lamma kana fi hali wad'ihi ghairu muqtadirin ala mubasharati dzalika bi nafsihi, demikian pula tatkala pada kondisi dia baru dilahirkan ya, sang janin ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa ya langsung secara kemampuan dirinya ya mengambil ya apa yang dia butuhkan ya, saat terlahir tidak bisa dia ya mencari air susu ibunya. Hannanallahu al-ummahati min al-adamiyyin wal hayawanati, maka Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan rasa kasih sayang pada induk-induknya, baik dari kalangan Bani Adam ini para ibu, demikian pula dari kalangan hewan-hewan. Wa alqa fi qulubiha ar-rahmatal 'azimah warriqata ya ala auladiha, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati-hati mereka ya para ibu, demikian juga induk-induk dari hewan ya, perasaan kasih sayang dan kelembutan yang demikian agung, demikian besar, ala auladiha ya, kepada anak-anaknya. Ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati mereka rasa kasih sayang dan kelembutan terhadap anaknya. Fa'anat auladaha ala tanawulil arzaki wal adhiyah, maka sang ibu membantu anak-anaknya untuk bisa mendapatkan rizki-rizki dan makanan-makanan atau asupan-asupan untuk tubuhnya. Mulai dari menyusui ya, secara fitrah ya, kuman ibu sangat menginginkan untuk bisa menyusui anak, walaupun terkadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang lain ya, terkadang tidak keluar air susunya atau sebab-sebab yang lainnya yang menuntut untuk anak disusukan dengan oleh selain ibunya. Demikian juga ya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada sang ibu. Sang ibu tidak jenuh, tidak bosan dalam mengurusi bayinya. Ya, ketika tahap ya butuh untuk tambahan makanan disuapi. Ya, tidak mengeluh sang ibu, tidak kemudian ya merasa berat untuk ya yakni mengurusi anaknya. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya letakkan pada hati para ibu. Dan sekian banyak dari tugas-tugas yang di situ ya, tugas sang ibu tidak bisa diwakili oleh sang ayah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan kedudukan ibu dalam hak untuk si anak berbakti kepadanya jauh lebih besar dibandingkan hak sang ayah. Sebagaimana pada hadis yang muttafaqun alaih, antum sudah menghafalnya, pada hadis 100 hadis itu, ketika Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man ahakkun nas ya bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka, sampai 3 kali. Kemudian baru setelah itu abuka. Maka di sini penting ya bagi kita ya untuk mengingat betapa besarnya jasa dari orang tua kita, terkhusus ibu-ibu kita, untuk banyak mendoakan kebaikan, khususnya yang masih hidup, dengan mencurahkan segenap kemampuan untuk berbakti kepada mereka. Fatabarakallahu al-latiful khabir, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha lembut lagi maha mengetahui. Dan sifat kasih sayang sebagaimana digambarkan oleh beliau di sini sampai pun pada hewan-hewan, ya, ini akan kita saksikan, kita lihat bagaimana misalnya ayam ya, tapi ketika masih menggiring anak-anaknya seperti itu, ya, dia akan bertindak untuk bagaimana melindungi anaknya hanya sekedar ada orang yang lewat. Bahkan mungkin terkadang ada yang sampai menyambar orang ya, seperti ini sebagai suatu gambaran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan yani sikap kasih sayang atau sifat sayang pada induk hewan tadi untuk melindungi anaknya. Ya, demikian pula ya pada hewan-hewan yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kasih, maha penyayang, mencurahkan kasih sayang kepada hamba-hambanya sampai pun pada hewan sekalipun. Qala wa tanawu'ul arzaki wa kathratu fununiha la yuhsiha wasful wasifina wa la tuhitu biha ibaratul mu'abbirina. Beragamnya rizki-rizki Allah dan banyaknya dari jenis-jenis rizki tersebut, la yuhsiha wasful wasifin, orang-orang yang berusaha untuk mensifati rizki-rizki Allah tidak akan mampu untuk mensifatinya. Demikian pula ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang menginginkan untuk bisa mengungkapkan rizki-rizki yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya tidak akan mampu untuk bisa mengungkapkan dengan ungkapan tulisan ataupun kata-kata mereka, karena terlalu luasnya dan terlalu banyaknya rizki-rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan berikutnya. Kemudian untuk jadwal besok, InsyaAllah libur karena terkait persiapan ikhwah untuk ta'awun kerja bakti pengecoran di Yogyakarta. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.